Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله akan kita lanjutkan pengajian kita ini dari kitab Jami'ul Ulum, Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir sempat kita bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang panjang, yang kedudukannya di dalam kitab ini adalah hadis yang kedua, dan hadis ini terkenal dengan nama hadis Jibril alaihi salam. Dan seperti yang kita ketahui bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an. Beliau berkata, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama dhaata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayad ath-thiyab shadidu sawadi ash-sha'r la yura 'alaihi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad." حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. Pertemuan yang terakhir sampai di sini. Kita lanjut, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faqala akhbirni fa akhbirni 'anil iman. Terangkanlah kepadaku wahai Muhammad tentang al-iman. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Yang pertama, antu'mina billah, hendaklah kamu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arti, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Saya akan jelaskan terlebih dahulu dengan maknanya yang umum. Antu'mina billah, hendaklah kamu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam arti beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakanmu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mematikan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rizki. Dalam arti, tolong di anak-anak ya diperhatikan, maaf sebelumnya. Jazakumullahu khairan. Dalam arti, memurnikan at-tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memurnikan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat. Difahami dengan baik, dimurnikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu termasuk dari pemahaman antu'mina billah. Jadi jangan dicampur adukan, jangan dicampur adukan keimanan dengan kezaliman. Jangan dicampur adukan keimanan dengan kezaliman, dalam arti dengan kesyirikan. Murni tauhid kita, tawakal kita, yakin kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ayatnya? Alladzina amanu walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn. Mereka itu akan mendapatkan keamanan. Jiwanya aman di dunia. Ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan dunianya jiwanya aman. Pada saat-saatnya yang terakhir, ketika dia dijemput oleh malakul maut, juga dalam keadaan aman. Di dalam barzakhnya, dalam keadaan aman. Di akhirat nanti dalam keadaan aman. Ulaika lahumul amn. Wahum muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau menjelaskan bahwa ayat ini syaqqa ala ashabi Rasulullah. Bingung para sahabat. Mereka semua ingin mendapatkan hidayah dan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan syarat, jangan berbuat zalim. Jangan berbuat zalim. Itu yang pertama-tama dipahami. Karena itu langsung bertanya para sahabat, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsa, siapa di antara kami itu yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Mereka mutawadhi'in, bukan mutakabbirin. Mereka orang-orang yang merendahkan diri, yang mengakui kesalahan-kesalahan mereka, tidak menyombongkan diri. Walaupun kami para sahabatmu ya Rasulullah, tetapi tidak ada di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Berarti apa? Berarti kami ini tidak akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Bingung para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, "Laisa huwa kama tadhunnun." Maknanya bukan seperti yang kalian paham. Tetapi innama huwa kama qala al-'abdu shalih Luqman libnih, "Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun." Azim. Jadi maknanya seperti kata-kata Luqman kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, la tusyrik, janganlah kamu berbuat syirik, la tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inna syirka la zulmun azim, sungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Jadi ayat ini yang ada di dalam surah Luqman, ini yang menafsirkan ayat tadi yang kita sebut, yang ada dalam surah Al-An'am. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri yang menafsirkan ayat tersebut, dan Rasulullah tafsirkan ayat itu dengan ayat juga. Dan ini termasuk dari tafsir nomor satu. Menafsirkan ayat dengan ayat, setelah itu penjelasannya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam. Di sini tenang para sahabat. Alhamdulillah tidak ada di antara kami yang berbuat syirik. Meskipunnya di zaman sekarang yang banyak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dikatakan itu syirik kecil atau syirik besar, nas'alullah salamata wal afiyah. Beberapa hari yang lalu ada penjelasan dari seorang ustaz di kota Malang ini. Dia mengatakan bahwa syirik itu tidak akan terjadi di umat Muhammad. Setelah itu dia menyebutkan hadis yang wallahu ta'ala a'lam diriwayatkan oleh siapa. Hadis itu berbunyi bahwa Rasulullah bersabda, la akhafu alaikumus syirk, aku tidak takut, tidak khawatir kalau kalian itu berbuat syirik. La akhafu alaikumus syirk. Berarti apa? Berarti insyaallah umat Rasulullah itu tidak berbuat syirik. Pertama, dia tidak menjelaskan asal usul hadis ini dari mana. Yang kedua, wallahu ta'ala alam, ulama siapa yang menjelaskan demikian? Hadis yang kita sebut tadi itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tetapi di sini yang harus kita pahami tentang kejadian syirik di kalangan umat Islam. Luqman An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam menyatakan apa? Al-'abdu shalih. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang shalih. Dan beliau menasihati anaknya. Beliau menasihati siapa? Anaknya dan juga anaknya anak yang saleh. Ya bunayya la tusyrik billah. Berarti bisa terjadi atau tidak bisa terjadi? Bisa terjadi. Itu yang pertama. Lebih jelas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam ketika beliau menjelaskan hadis ini dan menafsirkan hadis ini, ini penjelasan untuk siapa? Penjelasan untuk siapa? Untuk umatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti bisa terjadi atau tidak bisa terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenyataannya sekarang sedikit atau banyak yang berbuat syirik kepada Allah, yang melaksanakan syirik-syirik besar. Banyak. Subhanallah. Kok bisa menjelaskan yang demikian? Hati-hati. Ini zaman yang penuh dengan fitnah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Jadi apa yang kita jelaskan tadi, hadirin yang dirahmati Allah, tentang memurnikan at-tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu termasuk dari pemahaman antu'mina billah. Yang berikutnya, antu'mina billahi wa malaikatihi. Antu'mina billahi wa malaikatihi. Hendaklah kamu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga beriman kepada para malaikatnya. Yang harus kita ketahui, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikatnya dari An-Nur, jazakumullah khair, dari cahaya. Dan ini penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwa khuliqatil malaikatu min nur, bahwa para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan dari nur, dari cahaya. Jumlahnya amat sangat banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa nama malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang pertama, Jibril. Dan tugasnya menurunkan wahyu. Yang kedua, Mikail atau Mikal. Yang tugasnya menurunkan Al-Matar atau hujan. Yang ketiga, Israfil. Yang tugasnya yang kukufis sur, yang meniup sangkakala. Yang keempat dan kelima, mungkarun wa nakir. Itu yang ada di alam al-barzakh, yang akan bertanya kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya itu semua tentang fitnatul qabr. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam selalu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnatin qabr. Fitnah kuburan. Fitnah kuburan itu apa? Pertanyaan para malaikat. Itu fitnah kuburan. Pertanyaan dua malaikat ini, mungkar wa nakir. Jadi ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sukses, yang teguh, yang tetap, yang kuat, yang lancar ketika ditanya. Ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terfitnah dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan tidak bisa menjawab. Walaupun di dunia itu sudah dia hafalin. Di dunia sudah dia hafalin. Tentang Tuhanku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, dan lain sebagainya. Sudah dia hafalin, siapa yang tidak menghafal. Tapi ketika ditanya, tidak mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjawab. Gagal, terfitnah. Itu juga banyak dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengalami demikian. Itu berapa malaikat yang kita sebut tadi? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Unakir. Baik. Lima ya? Yang keenam, Ridwan alaihi salam penjaga surga. Yang ketujuh, ya, Malik penjaga neraka. Selainnya, wallahu ta'ala a'lam. Selainnya, wallahu ta'ala a'lam. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa nama malaikat yang mencabut nyawa adalah Izrail. Tidak ada dalil yang menjelaskan demikian. Tidak ada dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Yang ada hanya malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Dan juga tidak ada penjelasan dari Al-Quran wa Sunnah ada dua malaikat yang bernama Raqib dan Atid. Ini yang tersebar. Yang di kanan namanya Raqib, yang di kiri namanya Atid. Dari mana? Tidak ada dalilnya sama sekali. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Qaf. Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Jadi si manusia itu tidak mengucapkan sesuatu, tidak mengucapkan kata-kata kecuali ada malaikat-malaikat yang raqib dan atid. Dalam arti raqib itu yang menjaga dan juga selalu mengawas. Itu maksud dari raqib dan atid. Dalam arti raqib dan atid ini dua sifat dari dua malaikat yang ada yang mencatat kebaikan dan juga mencatat keburukan. Tetapi untuk dikatakan yang mencatat kebaikan bernama Raqib, sedangkan yang mencatat keburukan bernama Atid, itu kesalahan yang fatal. Karena tidak ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak ada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, beliau menjelaskan bahwa innal malaikata la tadau ajnihatiha li talib ridha bima yasna. Bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala meletakkan sayap-sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu syariat karena mereka telah ridha terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu itu. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dalam arti apa, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa ada beberapa malaikat Allah Subhanahu wa taala yang hadir di dalam majelis-majelis ta'lim. Dan juga sayyahun yang mencari majelis-majelis ta'lim. Jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sahih Muslim, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70 alf zimam. Ma'a kulli zimam 70 alf malak yajurunaha. Akan didatangkan jahannam di hari kiamat nanti. Jahannam yang memiliki 70 alf zimam, 70 ribu tali kekang. Dan pada setiap tali itu ditarik oleh 70 ribu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih. Itu jahannam, wallahu taala alam bagaimana hakikatnya. 70 alf malak, 70 ribu. Dan jahannam itu memiliki 70 ribu tali kekang. Pada setiap tali ditarik oleh 70 ribu malaikat. La ilaha illallah. Ini termasuk dari pemahaman jumlah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak, yang tidak diketahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk dari pemahaman beriman kepada para malaikatnya subhanahu wa ta'ala, bahwa malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak makan dan minum. Makan minumnya mereka adalah tasbih, bertasbih dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firmannya subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya, yusabbihuna al-layla wal-nahar la yafturun. Mereka selalu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari dan juga pada siang hari, dan mereka tidak merasa letih dengan apa yang mereka kerjakan. Secara umum, termasuk dari sifat-sifat malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, di dalam surat At-Tahrim. Mereka tidak bermaksiat terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini termasuk dari pemahaman antu'mina bil malaika. Antu'mina bil malaika, hendaklah kamu beriman kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini iman ya. Ini iman. Iman penting. Penting ini iman. Modal untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Modal untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya iman. Nah, kalau ada pemahaman-pemahaman yang tidak benar, ini imannya tidak beres. Seperti apa? Seperti yang kita jelaskan tadi. Dia beriman bahwa ada dua malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Raqib dan Atid. Nah, ini imannya tidak beres. Imannya tidak beres. Harus dia bereskan, harus dia bersihkan sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang ketiga, antu'mina bikutubih, jadi billahi wa malaikatihi wa kutubih. Hendaklah kamu beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Ada berapa kitab hadirin yang dirahmati Allah yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasul-rasulnya? Ada lima. Yang pertama, Suhufu Ibrahim, kitabnya Nabi Allah Ibrahim. Ini di dalam surah apa? Al-A'la, yang sering kita dengar di solat Jumat. Suhufi Ibrahim wa Musa. Apa ayatnya sebelumnya? Ayatnya sebelumnya apa? Ayatnya sebelumnya apa hadirin yang dirahmati Allah? Surat Al-A'la. Di surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Hah? Tafadhal, apa ayatnya sebelumnya? Ayo, inna hadha la fi shuhufil ula. Sebelumnya tentang akhirat dan juga tentang dunia. Bahwa yang namanya akhirat itu kehidupan yang kekal dan abadi. Sedangkan dunia itu kehidupan orang-orang kafir. Mereka memilih tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Mereka senang di dalam dunia ini, padahal mereka itu seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang-binatang ternak. Sedangkan akhirat itu lebih kekal, lebih abadi, lebih baik untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi as-suhufil ula. Penjelasan yang demikian itu sudah ada di kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Di antaranya suhuf Ibrahim wa Musa, kitab Nabi Allah Ibrahim dan juga kitab Nabi Allah Musa. Jadi yang pertama adalah kitab Nabi Allah Ibrahim. Namanya apa? Wallahu ta'ala alam. Allah hanya menjelaskan suhuf, kitab, tidak menjelaskan namanya. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita imani. Tentunya kemudian yang kita ketahui, kitab Nabi Allah Musa adalah At-Taurah. Kemudian kitab Nabi Allah Daud Az-Zabur, kitab Nabi Allah Isa Al-Injil, kitab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Al-Qur'an. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa di sini ada lima dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beberapa rasulnya alaihimussalatu wassalam. Yang berikutnya, antu'mina birusulih, hendaklah kamu beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan di dalam sunnahnya, yang disebut ada 25 nabi dan rasul, 25 nabi dan rasul. Jadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Shu'aib, Ayyub, Dzulkifl, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini yang dijelaskan dengan nama-namanya di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari 25 nabi itu 5 nabi ulul azmi. Ulul azmi, 5 nabi ulul azmi. Dalam arti ulul azmi, yang memiliki keteguhan hati yang kuat di antara rasul-rasul yang lain. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana firman-Nya Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam diganggu oleh kaumnya, sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dilempari batu oleh penduduk At-Taif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lah." Jadi bersabarlah sebagaimana ulul azmi, ulul azmi dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala telah bersabar. Dan janganlah kamu meminta agar disegerakan kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala, wala tasta'jil lah. Allah meminta nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam untuk bersabar di dalam dakwah. Ini termasuk dari fiqhud da'wah. Termasuk dari fiqhud da'wah, fikih dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harus bersabar. Harus bersabar. Tidak ada yang namanya da'i tidak diganggu. Da'i tidak diganggu, tanda-tanya. Dengan tanda-tanya yang besar. Kenapa dia tidak diganggu? Mestinya diganggu. Benar. Yang namanya da'i yang benar, yang di jalan yang lurus, itu harus diganggu. Banyak dia mendengar fitnah. Ustadz Fulan begini, Ustadz Fulan begitu, padahal dia tidak yang demikian. Alhamdulillah sekarang saya diganggu. Berarti insya Allah dakwah saya ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah menerima gangguan yang besar. Jadi jangan diadakan pribanding antara dakwah kita dan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Gangguan yang besar, ibtila, cobaan, ujian yang amat sangat besar yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, tetapi beliau tetap berjalan di jalan dakwah ilallah Subhanahu wa taala. Begitu juga nabi-nabi yang sebelum beliau, secara khusus ulul azm, ulul azmi. Siapa mereka itu? Hadirin yang dirahmati Allah, di ayat yang lain di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nama lima nabi tersebut dari ulil azmi ini. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum, wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan secara khusus darimu wahai Muhammad, dan juga dari Nuh yang kedua, yang ketiga dari Ibrahim, yang keempat dari Musa, yang kelima dari Isa. Ini lima nama nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari 25 nabi. Allah Subhanahu wa taala memilih dari hamba-hambanya yang dijadikan rasul dan nabi ada 25 orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari 25 itu 5 secara khusus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari 5 ini 1, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Di dalam Sahih Al-Bukhari beliau bersabda, ana sayyidun nas. Aku adalah tuannya para manusia. Secara mutlak, secara umum. Siapapun dia, intinya dia manusia, aku tuannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di hadis yang lain beliau menjelaskan, wala fakhr, dan tidak ada kesombongan karena ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita dari umat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabi pilihan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tuannya para nabi, bahkan tuannya seluruh manusia. Jadi orang nomor satu, makhluk nomor satu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi umatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kemuliaan yang besar atau tidak untuk kita semua hadirin yang dirahmati Allah? Kemuliaan yang besar. Tetapi disayangkan, disayangkan, disayangkan ada beberapa orang yang tidak menghargai kemuliaan. Dia tidak mempelajari sunnah-sunnah Rasul. Dia tidak mempelajari sirah Rasul. Bahkan tidak pernah menghidupkan sunnah-sunnahnya dan juga sirah-sirahnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya apa? Sudah dikasih nikmat, sudah dikasih kemuliaan, malah dia cuek, remeh terhadap kemuliaan tersebut. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lalai terhadap sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad. Ini salah satu bukti bahwa kita ini menghormati penghargaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kita ada kewajiban untuk menghormati penghargaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bahwa kita telah dijadikan dari umatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk dari bukti-buktinya itu hendaklah kita memahami sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dan juga menghidupkannya dengan ikhlas. Yang berikutnya, wal yaumil akhir. Hendaklah kamu beriman atas datangnya hari akhir, hari kiamat. Hari akhir, hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, wa anna allaha yab'athu man fil qubur. Sungguhnya yang namanya as-sa'ah, hari kiamat, itu akan datang, pasti akan datang, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan orang-orang dari dalam kuburnya. Ini di dalam surat Al-Hajj. Dari awal surah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adaballahi syadid. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Sungguhnya goncangan hari kiamat, goncangannya tok, itu sesuatu yang dahsyat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang berikutnya, goncangan hari kiamat. Goncangan hari kiamat, karena goncangan hari kiamat yang dahsyat itu tiba-tiba ibu-ibu yang menyusui menelantarkan, meninggalkan anak-anaknya, bayi-bayi. Dan wanita-wanita yang hamil gugur, kandungannya gugur. Dan seluruh manusia pada saat goncangan hari kiamat dalam keadaan mabuk, padahal mereka dalam keadaan seperti orang yang mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi karena azab Allah subhanahu wa ta'ala yang pedih pada hari itu. Ini suatu yang dahsyat. Wallahi suatu yang dahsyat. Yang amat sangat dahsyat. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang salihin, yang muttaqin, yang selalu ikhlas kepadanya subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Mereka itu duduk dengan santai, tenang, di bawah naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu panggilan Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari mereka itu, hamba-hambanya yang salihin, yang muttaqin, yang duduk dengan tenang di hari kiamat nanti di bawah naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu panggilan Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Naam. Yang berikutnya, yang terakhir, Yang keenam ya, dari perkara iman ini, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, hendaklah kamu beriman terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang khair, yang baik dan juga yang buruk. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surah Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian, kami coba kalian dengan yang syar, dengan perkara-perkara yang buruk dan juga dengan perkara-perkara yang baik. Orang yang belum menikah, banyak yang belum menikah. Pemuda yang belum menikah di zaman sekarang keadaannya buruk. Kenapa buruk? Karena banyak fitnah-fitnah yang menggodanya. Iman lemah, fitnah banyak. Istri tidak punya. Buruk. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala, sabar. Ya, mencari sabar dan juga berusaha. Ya. Sabar dan juga berusaha cari wanita yang salihah. Bukan hanya kecantikannya tok. Yang pertama yang salihah. Yang salihah yang agamanya itu lurus, akhlaknya mulia. Sudah menikah belum mendapatkan keturunan, gelisah sang suami dan juga sang istri. Sabar. Mendapatkan keturunan, alhamdulillah, ini kebaikan. Tetapi di dalam kebaikan itu juga ada fitnah. Harus bersabar. Kantong kosong, tidak ada uang, gelisah. Dia bilang ini keadaan yang buruk. Sabar. Wa nabluukum bisyarr. Kantongnya tebal, masya Allah. Ini keadaan yang baik. Tapi hati-hati, ini juga ibtila, cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dia perhatikan dengan baik. Jadi jangan sampai terfitnah. Jangan sampai terfitnah secara umum dalam keadaan buruk atau dalam keadaan baik. Sebelum menikah, sesudah menikah, sebelum mempunyai anak, setelah mempunyai anak, ketika fakir, miskin, ketika kaya, ketika jahil, ketika berilmu, hati-hati. Ini semua ibtila, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Harus dia sikapi dengan baik, sesuai dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diprotes. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seperti ini? Jangan diprotes. Yang namanya memprotes takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari sifat-sifat orang-orang yang musyrikin. Di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan termasuk dari sifat-sifat orang-orang musyrikin, mereka itu selalu bertanya dan memprotes tentang takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la yus'alu amma yas'al wa hum yus'alun. Jadi jangan ditanya tentang perbuatan perilaku Allah Subhanahu wa taala, jangan ditanya. Jangan ditanya. Kenapa kok seperti ini tidak seperti itu? Jangan ditanya. Wa hum yus'alun, ya para manusia itu yang akan ditanya Allah Subhanahu wa taala, siap-siap untuk menjawab pertanyaan para malaikat di kuburan nanti. Siap-siap untuk menjawab pertanyaan Rabbul Alamin di hari kiamat nanti. Dan persiapan itu tentunya dengan iman dan juga al-amal salihah, dengan amal-amal yang salihah. Bukan diprotes seperti orang-orang liberal, hadahumullah. Itu hobinya orang-orang liberal. Memprotes, mengkritik takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukminin. Sifat-sifat mereka itu seperti sifat-sifat orang-orang yang musyrikin. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi yang namanya takdir tentunya itu perkara yang ghaib. Takdir perkara yang ghaib. Ketentuan Allah perkara yang ghaib. Pernah ada yang melihat ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Tidak ada. Yang namanya takdir itu perkara yang ghaib. Dan ini kaidah. Semua perkara yang ghaib itu harus diimani. Semua perkara yang ghaib harus diimani. Ada di antara kita yang pernah melihat surga. Ada di antara kita yang pernah melihat neraka. Tidak ada. Kita beriman atau tidak adanya surga dan neraka. Ada di antara kita yang pernah melihat Rabbul Alamin? Tidak ada. Tetapi kita beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Jadi secara umum, jadi kaidah secara umum, perkara-perkara yang gaib itu dasarnya adalah iman. Bukan dikritik, bukan ditanya, bukan diprotes. Dan ini termasuk dari keimanan kita terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam menjelaskan arkanul iman yang enam ini kepada laki-laki tersebut, laki-laki itu berkata, "Shadaqta, kamu benar wahai Muhammad." Jadi ini jangan dikatakan terlalu panjang penjelasannya tentang arkanul iman ini. Ini penting hadirin yang dirahmati Allah. Ini penting, ya. Sekali lagi, ini perkara yang amat sangat penting. Yang namanya iman, sekali lagi, itu adalah modal untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila imannya itu sakit, banyak penyakit di dalam iman seorang itu, dia kehidupannya di dalam bahaya. Jadi harus kita pahami sesuai dengan apa yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran tentang iman ini, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di dalam As-Sunnah. Tentang nabi-nabi yang lain, ya, tentang nabi-nabi yang lain seperti dijelaskan, ada yang menjelaskan bahwa Khidir itu adalah seorang nabi. Ada yang menjelaskan tidak demikian. Intinya kita fahami kemudian apakah masih hidup atau sudah mati. Dan ada orang yang mengaku bahwa dia itu pernah bertemu dengan Nabi Khidir, wallahu alam, di langit apa di bumi. Intinya yang jelas-jelas saja. Yang jelas-jelas saja tentang perkara iman ini. Sekali lagi, dalam arti yang jelas, apabila ada dalil-dalilnya yang jelas dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan apa yang kita jelaskan tadi hadirin yang dirahmati Allah, dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya insya Allah sudah sangat jelas. Dan itu semua yang disebut, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Jadi jangan kita itu terlalu fokus, ya, terhadap perkara-perkara yang samar di dalam keimanan ini. Jangan seperti itu. Yang jelas dalilnya, yang jelas pemahamannya, itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita imani. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang, bulan ini Jumatnya ada berapa? Hah? 4, ya. Insya Allah kalau bisa Jumat yang ketiga, yang kelima, maaf. Kalau ada Jumat yang kelima, insya Allah akan kita lanjut. Kalau ada Jumat yang kelima. Jadi karena di pertemuan yang akan datang, ini perkaranya penting juga. Akan kita fokuskan tentang alamatus sa'ah. Tentang alamat as-sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat, bahwa hukum mempelajari dan mengetahui tanda-tanda kiamat itu wajib. Hukum mengetahui dan mempelajari tanda-tanda kiamat itu hukumnya wajib. Makna seperti itu ada di dalam hadis ini. Insya Allah akan kita ketahui lebih lanjut, lebih detail, lebih rinci di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.